Tak rasakan apa yang ku rasakan, tapi tak bisa, ku tak bisa. Dengarkanlah kata isi hatiku. Mungkin kini bukan kamu lagi yang di benakku, dan mungkin memang tak sejalan. Dan kini aku ingin kamu, ingin kita untuk sudahi cinta kita. Ku tak bisa untuk terus cinta, karena kau selalu saja tak pernah jadi. Ku rasakan cinta yang tak terasa.